是的。萨拉瓦利多少同胞，他们里面我说的是马达斯里面马达斯里面马达斯里面马达斯里面对啊，对啊，对啊，我记得是有一个我妈妈说的在广东在东北来广东的一个老师就是希望我后来咱们也还有个在那个广东的广东的广东的广东的一个老师就是希望我后来也还有个在那个广东的广东的广东的广东的广东的我后来广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广东的广melanjutkan kajian kita sebagai penutup bagian dari kitab sholat Nabi SAW atau menjadi sholat dengan bahasa yang khusus yaitu pakai jenazah. Sholat yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, untuk hari ini kita akan mulai melengkapi dengan kajian bagaimana cara mengandikan dalam kata ini, cara mengandikan dalam kata ini. Kemudian dengan belajar ini sempurna bahasa ilmu tentang sholat kita, sholat tarawih yang selesai, sholat yang selesai, termasuk dengan sholat sholat jenazah. Dan berbeda dengan itu semua, bisa kita pakai dari kita dalam kehidupan kalian kita. Jadi insyaAllah tidak ada repot lagi bila kita pergi duluan, orang lain sahabat kita pergi duluan. Setidaknya ada yang bisa dimandi yang ada sahabatnya, atau kerabatnya, atau mungkin mahramnya, dan juga bisa disolatkan dengan baik, berikan yang baik dan orang yang ada di sini. Hari ini akan kita selesaikan. Yang kedua, kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Barangkali cuma satu sesi dan di pekan depan. Karena bulan depan, sesi pertamanya itu di tanggal 7 ya. Kalau saya tidak beri 7 Juni. Sesi ketiga tanggal 21 Juni, baru saya masuk ke Ramadan. Karena Ramadan nanti, insya Allah, akan diawali pada tanggal 1, Ramadan 1436. Nah, dia akan terpantan insya Allah, tanggal 18 Juni hari Kamis. Jadi saya akan berbahas kembali dengan teman yang akan datang mengenai waktu dimulai Ramadan dan berikutnya yang insya Allah kemudian terbesar dan selesai kemudian akan berganti. Jadi akan sama untuk tahun ini. Jadi kita baiknya akan sama. Jadi puasanya sama, ilmu-ilmu juga akan sama. Puasanya 18 Juni berkepatan dengan semua Ramadan, ilmu-ilmu satu Syawal berkepatan dengan 17 Juni dari 17 Juni dari. Jadi kalau masih ada waktu atau barangkali pertemuan yang akan datang, saya akan mulai secara ilmiah informasi. Oke. Okay. Baik, untuk hari ini kita akan mulai dengan cara memandikan diri. Saya jelaskan dulu kelengkapan ini dan ada contoh-contoh yang penting. Setelah itu selesai, kita sambungkan kemudian ke cara menggerakkan diri. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya ini saya berikan dulu gambaran untuk persiapan yang ada di luar. Itu persiapan diri. Ya, persiapan diri. Kayak memandikan, perangkatnya sudah bagus. Nanti saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Tapi nanti untuk memandikan, kita akan bahas umumnya saja. Kalau ingin tahu nanti tempatnya lagi jelas, bisa langsung di luar. Langsung di luar. Jadi setelah saya terangkan secara umum di sini, bagaimana cara memandikan, tempatnya apa saja. Nanti setelah keluar dari masjid, Bapak Ibu bisa lihat tempat-tempat yang dimaksudkan. Jadi agaknya dari mulai tempat memandikannya itu alhamdulillah masih sudah dijaga. Jadi kalau ada yang misalnya sudah siap hari ini menghadap Allah, itu insya Allah tempatnya sudah ada saat ya. Dan ajalnya tiba ya. Sudah, jadi ingat siap tapi ajal belum tiba, tidak boleh maksa. Tidak boleh maksa. Dan tidak boleh berdoa ini tetap meninggal, tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi yang kita harapkan usia itu diisi dengan baik. Ajalnya tiba tapi yang itu tidak bisa juga. Jadi sebaiknya persiap-siap dengan baik. Kalau sekiranya hari ini ada tiba-tiba, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kemarin kita baik dari tiba. Kalau ada yang tidak belum tiba, jangan kita sekatkan. Tapi juga harus siap-siap. Jangan ya. Ada lebih cepat tetap dibalik dari apa yang tadi. Ya. Nanti ya kemungkinan ini semua persiapan siap. Ya. Kalau belum tiba ajalnya, pendidikannya sudah ada, perlengkapannya ada. Kalau ketemu dengan para lama, dari itu. Para lama, kapannya juga insya Allah ada ya. Dan antum bisa menyalakan saya di sini, bisa kemudian mengantarkan dan selesai bahasa kita ya. Atau antum yang bisa dulu Terima kasih. yang ini yang dia kaya semua orang yang berapa? Pasti ada Allah udah daftar dia iya pasti ada Allah anaknya nanti gak apa-apa pak, pak masuk kok, jangan coba bapak kemarin anaknya saya kalau kemarin anaknya saya yang lain saja ya udah siap pak sedang jalan, sedang duduk, kita titip dari Allah, Allah kepada subhanallah. Kadang-kadang lisan subhanallah iya nikmat banget. Itu saat ibu tangan di sebelum ringan. Semua kumpul, setan kumpul di sini. Kadang-kadang butuh orang yang membimbing kita untuk mentalkinkan, mengucapkan kalimat, lalu diikuti oleh orang yang kan akan wafat. Sunnah ini tolong dulu. Dibantu ditalkinkan. Tergantung pada kadar pendengaran. Kalau sekiranya pendengaran masih berfungsi dengan baik, dipegang dengan lembut, lalu bimbing. Dekat dengan telinga bimbing. Ya, diucapkan, la ilaha illallah. Ya. Jadi ini mengucapkan, ini mengikuti. Jelas apa ini? Jelas apa ini? Ini mengucapkan, ini mengikuti. Sekiranya meracau kemana-mana, misalnya kurang jelas mendengar, maka lebih dekat lagi. Jelas apa ini? Kalau sedang meracau jauh dan sebagainya, jangan dulu dituliskan, pegang dulu, doakan. Kita yang berdoa. Ya Allah, mulai lembutkan hatinya, ringankan keadaannya, bimbing misalnya. Ya Allah, berikan kemudian untuk mengucapkan ini kebaikan yang baik. Kita yang berdoa. Dan usahakan orang-orang paling dekat, karena orang paling dekat itu paling merasakan hatinya sampai rasanya ada, sehingga dengan perasaan dan tangisan itu, insya Allah Allah lebih cepat berikan kebaikan. Jangan orang jauh, karena orang jauh nggak kenal. Paling-paling kalau bisa kita hadirkan ustaz yang dekat, yang tahu, jadi merasa. Kalau orang jauh itu yang bukan merasa, karena itu saat membimbing pun tidak ada rasa dalam dirinya, kecuali membantu saya mengucapkan. Usahakan orang yang terdekat, bisa satu orang, bisa dua orang. Poin umum saya. Ya, kalau meracau kita doakan ya, sambil kita boleh menunggu. Setelah itu istighfar dulu, jangan tahan dulu, istighfar dulu ya. Istighfar, istighfar, dengan istighfar kalian ya. Kalau sudah istighfar, yang lain berkurang. Baru dah dilakukan. Sudah? Jelas ini? Bimbing mengucapkan kalimat tahlil, ditalkinkan, jadi ucapkan, diikuti. Ucapkan, diikuti, jelas? Kalau terpaling, jangan putus asa, terus lagi, terus lagi. Dikasih, selesai ditampilkan, muncul ketentuan Allah, diwafatkan oleh Allah dengan izin Allah, diwafatkan melalui malaikat maut. Ya. Tandanya biasanya sudah mulai takut dari dulu. Ya. Kalau orang saleh, kalau orang saleh, jadi orang yang baik itu sudah lihat dan cara meninggal. Ya iya Tuhan, nafsu, ya rujuk tidak, mau tidak mau biasa, mau dia. Quran surah 89 ayat 27 sampai ya iya Tuhan tak semua kemahin. Hei pemilik jiwa yang tenang, karena gak ada maksiatnya meninggal itu tenang. Nyaman seperti mengeluarkan selai rambut yang sangat tipis dari rambut yang sangat halus. Dari kaki sudah kelihatan kaku ya. Sudah tidak bergerak, tapi tenang. Gak ada gelisah, gak ada maco, gak ada kaco, gak ada pukul-pukul dan sebagainya. Tenang saja, karena ya iya Tuhan tak semua kemahin. Sini yang tenang, ya. Meninggal yang tenang, cepat kembali, cepat kembali. Naik, sampai selesai. Nah, terakhir. Dalam naiknya roh ini, orang yang akan diambil rohnya, Nabi menyampaikan, itu gerakan mata yang mengikuti. Gerakan mata yang mengikuti. Karena tahu ada yang datang, wajahnya menyenangkan, ini kan teduh, gak pernah lihat sebelumnya, karena itu penasaran. Dilihat, ikuti. Nah, saat mengikuti ini, naik, orang meninggal biasanya, satu, puncak terakhirnya dari mulut-mulut, sehingga mulut berada dalam keadaan terbuka, biasanya. Kemudian karena mata mengikuti tidak sempat menutup lagi. Karena rohnya sudah tidak ada. Kalau roh masih ada, mata ditutup, bangun biru bisa dibuka. Karena rohnya ada. Tapi karena rohnya sudah tidak ada, mata melihat begini, melihat, ya. Nah, tidak sempat menutup lagi. Maka kalau menemukan orang seperti ini, ya, matanya mengikuti aliran roh kemudian terbuka, bisa meninggal. Meninggal dunia, ya, sudah disebut. Sebagian rohnya terbuka, ada yang sudah tertutup, ada yang masih terbuka. Matanya masih terbuka, maka yang pertama dilakukan yang paling disampingnya, perhatikan, dengan tangan kanan bukan kiri, dengan tangan kanan satu menutup mata ini, ya, tutup, selesai. Kemudian mulut yang masih terbuka, kalau terbuka dikatakan tutup. Sambil menutup ini mengucapkan kalimat musibah, doa saat kali musibah tinggal dia, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu yang paling singkat. Jelas? Bisa saya sampaikan alasannya kenapa karena mata terbuka, mulut kemudian terbuka, ya? Karena mengikuti posisi belakang dan bawah. Maka semuanya tutup matanya sampai mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas itu sampai sini. Terkadang, maaf, mulut sudah ditutup, kalau mata ditutup. ini harus menggunakan tingkatan dulu, karena kalau nggak tingkat nanti misalnya bomnya bisa balik lagi ya, nggak ada semuanya, nggak ada yang pesan. Jadi cukup diikat ini maksudnya supaya dagunya nggak terbuka. Jelas ya? Selesai ini, minta kain. Ini kain kata apa kain biasa? Kain biasa juga. Satu saja. Kalau sudah selesai, ini meninggal dunia, maka sunnahnya cukup dulu dengan kain. Awas, kadang-kadang pelatihan-pelatihan saat meninggal itu langsung ke memandikan saja, langsung ke muka pani, langsung menyolatkan. Jadi ya, selesai meninggal dunia, tutup dengan kain. Sehingga semua keadaan tubuhnya tertutup dulu. Tertutup dulu, jelas sih? Oke, ditutup dulu dari bagian bawah sampai dengan bagian atasnya. Perhatikan, tadi saya baru berbicara bagian atas wajah. Tangan belum sampai dengan kaki. Tangan belum sampai dengan kaki. Posisi tangan dalam riwayat sunnah yang paling kuat, kalau sudah meninggal ini sedekap dulu. Ada dua pilihan, bisa lurus, bisa sedekap. Bisa lurus, bisa sedekap. Cuma kebanyakan ulama itu menunjukkan untuk bersedekap karena kecenderungan lurus itu kalau diangkat suka berbelok. Diangkat turun berbelok atau bergerak lagi. Nah kalau tangan sudah kaku, sulit lagi diluruskan. Dan sedangkan kalau sudah bersedekap seperti ini biasanya akan lebih mudah untuk turun, untuk bergerak lebih mudah. Dibolehkan disedekapkan. Ini mayatnya minta sedekap sendiri ini. Bisa disedekapkan atau bisa dibiarkan lurus tapi dijaga. Dijaga, jelas ke sini. Terakhir bagian kaki. Biasa seperti ini. Ini segera meninggal dunia karena lurus. Nyawa sudah tidak ada lagi. Nah, umumnya kaki di dalam kaki. Di dalam kaki. Umumnya biasanya suka agak lambat seperti ini. Maka biasanya yang paling baik bisa kurang kembali supaya lebih mudah dan nanti prosesnya. Kemudian diikat dengan tali jempol. Diikat menggunakan sebagai kain kapal atau tali yang baik. Jelas ya? Simpul hidup saja dengan simpul lagi ya. Simpul hidup sementara. Jelas ini? Jadi ini dilakukan. Ini sudah disedekapkan atau minimal diluruskan di sini ya. Kemudian mata sudah terpejam dan dagu sudah begitu. Jelas, ini wafatnya orang soleh. Orang yang bermasalah, maka pindah ayat ini. Surat Al-An'am ayat 93. Ini paling berbahaya. Ini yang maksiat di kaki ini. Orang-orang yang satu, maaf, mendustakan ayat-ayat Allah. Ini minta sholat, kalau yang mendustakan itu bukan sekarang kamu sholat. Tapi ada yang marah-marah, ada yang tidak suka, ada terkumandang orang itu, teriak-teriak, marah-marah dan sebagainya. Itu yang mendustakan. Atau mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, yang mengaku nabi. Mengaku nabi. Yang ketiga, dia mengaku nabi, tapi mengaku dikeluarkan wahyu. Memang tak pernah mengatakan saya nabi, saya rasul. Tapi mengatakan wahyu diturunkan kepada saya, padahal tak diturunkan. Langsung ayat-ayat saja, silahkan anda baca. Silahkan anda baca. Maka hati-hati, orang seperti ini, maka diperlihatkan kepada kita dalam hal ini. Saat dia akan meninggal dunia, walbada malaikat itu saking kesal yang orang seperti ini mengetahkan, mengempatkan sayapnya kemudian mengumpul-kumpul ini. Dalam ayatnya disebutkan yang menyimpul mengumpul Tuhan membahat bahum dipukul-pukul itu bagian depannya sampai dengan bagian belakangnya. Dikatakan asli Tuhan itu sakum, cepat keluar itu. Kenapa sih kamu malas gak keluar-keluar juga? Kalian tadi bisa keluar teman-teman yang dipukul itu keluar. Kenapa gak keluar juga? Keluar dalam bahasa kita ya. Masya Allah. Maka orang-orang seperti itu biasanya cenderung mengamuk, cenderung mengumpul, cenderung bergerak dan sebagainya, bahkan maco dan sebagainya, takut dan lain sebagainya. Hati-hati, kalau melakukan kondisi orang seperti ini, maka cepat bimbing dan istighfar. Bimbing dan istighfar. Cepat bimbing, masuklah tahan, sehingga mudah-mudahan dengan itu, apa yang ada di kepalanya, dia sibuk dengan memikirkan hal-hal yang sedang sulit terjadi. Sulit menghadapi mereka. Sulit menghadapi tekanan saat akan meninggal dunia. Setidaknya ada kalimat yang masuk, ya, yang turut dalam ini. Dan kita berdoa kepada Allah sehingga Allah mengingat kegagalan saat dan sekarang. Jelas seperti ini. Tutup. Oke. Kita tutup sih. Saya mau lebih suka dengan kata. untuk bertamu, ya, untuk melihat keadaan kawannya sedang meninggal dunia. Maka sunnahnya tidak ada meratap, tidak ada meratap, tidak ada menangisi berlebihan dan sebagainya. Nangis keluar air mata itu biasa, tapi jangan menciptakan suasana yang malah melekotkan orang yang sedang kena musibah. Padahal sudah nampak kantongnya nangis di kubur, di gelap ini sini lagi. Padahal dia sudah nampak sudah kuat, sudah luar biasa. Tiba-tiba jadi tahu sudah aku nangis, teratap-ratap, diboyang-boyang begini itu luar biasa. Itu merusak suasana yang tadi sudah tenang, sudah baik, tapi melanjutkan sesuatu yang menjadi sudah baik. Maka adat bagi yang akan menengok di awal masa kematian, ya, maka setidaknya datang, ya, kemudian menemui yang masih hidup, boleh kemudian mengucapkan kalimat bila sungkawa, ya, untuk menahankan ketabahan, kesabaran, ya, lalu mengucapkan kalimat innalillahi dan suara, ya, bisa innalillahi dan suara, innalillahi dan suara, itu bagi kita bisa mendoakan mayat yang ada di hadapan kita sebelum dimatikan, sebelum disolatkan, kalau sempat kita datang. Jelas ini? Baik. Ditutup? Boleh? Ditutup? Ya, dengan wajahnya. Tadi ya, belum ditutup pelan-pelan. Di sini? Sudah selesai? Ada menengok sudah saya sampaikan? Kalau kita datang, ini belum dimandikan, belum disolatkan. Ya? Belum dimandikan, belum disolatkan. Di sini kerabat. Boleh? Ingin melihat wajah yang terakhir sebelum dimandikan, sebelum dikapani? Boleh. Lihat. Ya? Tapi kalau sudah selesai, maka jangan terlalu banyak diimplikasi dan segera tutup. Tutup ya. Dan percepat proses memandikan dan mengkafani serta sampai dengan mengubahkan. Jangan ditunda-tunda. Ada 4 sampai 5 hal yang harus disegerakan. Satu, sholat. Sholat. Waktu sholat. Kalau sudah ada, maka segerakan. Jelas? Yang kedua, berbuka puasa. Saat berbuka. Dalam keadaan Anda sedang berpuasa, kemudian misalnya datang waktu berbuka, maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, seorang yang meninggal dunia masih segerakan prosesnya. Dan yang mulia, maaf, penyegerakan dari prosesnya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengumumkan, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, dalam pembagian warisan. Kalau sudah meninggal dunia, jangan ditunda-tunda, karena saya menimbulkan masalah nanti. Begitu selesai, kemudian selesai prosesnya, maka tidak ada harta warisan yang ditinggalkan, segera diproses, ya, segera diproses. Walaupun sekedar hitungannya, hartanya bisa dibagi kemudian. Tapi sampai ke bagi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya saya percepat saja, yang terakhir adalah janda yang dilamar. Jadi kalau misalnya ada janda dilamar, dan disetujui itu segera pernikahan, segera. Ya, tak. Baik, terakhir, kita bantuan barangkali dua orang lagi. Nanti kan kita akan mulai Bapak Ibu sekalian untuk proses dalam memandikan mayat, ya, memandikan mayat. Perhatikan, ini kain pertama yang ditutup. Kain pertama yang ditutup. Setelah ditutup ini, maka bagian-bagian pakaian yang melekat pada dirinya itu dibuka satu persatu lebih dulu. Dalam hal pembukanya itu ada adabnya, ada adabnya. Kain itu. Ada yang pertama, hendaknya tidak melepas dulu bagian atas, tidak melepas dulu bagian atas, tapi tutupi dulu bagian aurat yang utama. Boleh menggunakan sarung, walaupun sebaiknya menggunakan handuk lebih baik untuk batasan yang paling atas, batasan yang paling atas. Itu perlu di sini. Cukupnya bisa begini barangkali. Kalau aurat yang utama sudah dibuka dulu, itu dengan baik. Baru kemudian pakaian-pakaian yang dari atas boleh dilepas ke bawah. Saya buka dulu sebentar. Misalnya, kalau dari atas sudah dilepaskan. Kemudian ketika Anda misalnya yang ini memandikan, ini mulai melepas bagian yang bawahnya, ini sudah tertutup. Ya. Sehingga airnya tidak nampak langsung. Maksudnya aurat yang paling utama tidak nampak langsung. Jelas sampai sini? Oh, jangan sampai sudah dalam keadaan terbuka. Walaupun ada di sekitaran ini tidak ada orang dilakukan di tempat tertutup misalnya, orang lain tidak ada, tetap saja setan itu tidak lalai. Ya. Kadang-kadang datang kepada kita membawa sesuatu yang tidak wajar dan sebagainya, melihat air kemudian akan disebarkan dan sebagainya. Ya. Jadi dari sini tutupi dulu aurat terbuka, lepas satu persatu sampai bagian bawahnya aurat tertutup. Jelas? orang yang baik dan dipastikan diketahui secara umum. Ya, umumnya diketahui orang baik. Hati-hati. Sudah jelas? Tutup kembali. Silakan. Baik ya, pelan-pelan. Ditutup, akan dibawa ke tempat memandikan. Saya akan pindahkan dulu, pelan-pelan sebentar. Ini karena medianya cuma satu, ya, cuma satu. Maka saya akan contohkan memandikannya di sini. Ya. Tapi yang aslinya, memandikan ada tempat di situ, di belakang. Ya, itu lebih bagus, nanti setelah keluar dari masjid, Anda bisa lihat. Ya. Tolong minta bantuan sebentar, diangkat dulu, pindah ke sana. Untuk lebih cepat, bukan ini. Untuk lebih cepat, Bapak pindah langsung saja. Air bersih tanpa campuran. Yang kedua, air yang dicampur dengan daun bidara atau boleh menggunakan sabun. Kalau tidak ada daun bidara, boleh menggunakan sabun ya. Jadi nanti Anda ketika masukkan air sudah ada ya, daun bidara atau sabunnya langsung dimasukkan dicampur dengan air. Ketiga, air yang dicampur dengan kapur halus. Jelas? Ember pertama air bersih, tambah campuran. Kedua, bercampur dengan daun bidara atau sabun. Yang ketiga ya, kapur halus. Jelas ke sini? Selesai. Kapur halus ini penting ya, karena itu nanti punya zat asam yang setidaknya akan membantu pada pengawetan ya. Jadi agak memperlambat pembusukan dan menghasilkan bau yang cukup halus. Jelas ke sini? Sudah? Tiga ini? Empat? Lima? Selanjutnya? Satu ruangan, dua meja, tiga sarung ya. Yang keempat, perangkat ember dengan isinya tadi. Yang kelima, sisir. Sisir yang halus sifatnya. Enam, selanjutnya untuk ibu khusus tali kepang. Tali kepang, karena nanti untuk perempuan dibagi ke dalam tiga kepang. Sudah? Selanjutnya, deh, selanjutnya handuk lagi untuk mengeringkan. Handuk untuk mengeringkan. Selanjutnya yang terakhir, kain penutup yang baru untuk menutup setelah dimandikan. Jadi jangan gunakan kain yang sama saat meninggal dunia dengan setelah dimandikan. Gunakan yang berbeda. Itu adanya. Jelas? Kalau sudah selesai semua, ruangan sudah siap terbukuk, kemudian tempat sudah ada, air sudah disediakan dengan tiga sifatnya, kemudian yang selanjutnya sudah ada, sisir sudah ada, kemudian jika amuk sudah ada untuk mengeringkan, sarung tangan sudah ada, dan kain penutup yang terakhir. Jelas? Yuk, kita mulai prosesnya. Silakan diangkat mayatnya untuk dihadirkan disini. Tidak, jangan. Saya ingin tahu cara mengangkat. Kita akan mulai sifat mengangkat. Ya, silakan. Pelan-pelan. Perhatikan, satu cara pegangnya, kali ini. Satu cara pegang. Yang kedua, silakan angkat. Cara mengangkat. Sudah, sampai situ dulu. Turunkan. Satu, yang mengangkat lupa bahwa seharusnya sebelum diangkat, tutup dulu wajahnya. Jangan sampai diangkat dalam wajah keadaan terbuka, tutup secara keseluruhan. Jadi saat kita akan mulai mengangkat, tutup, tolong diangkat. Tutup ya. Nah, kemudian dirapatkan bagian itu supaya nanti tidak terbuka. Karena, maaf, terbuka kan bagian atas. Bagian bawah kan belakangnya tertutup. Karena itu dirapatkan bagian-bagian sampingnya. Rapatkan dulu bagian-bagian sampingnya, wajahnya tidak usah. Cuma bagian samping saja. Sudah? Kemudian cara megangnya, perhatikan. Cara megangnya, ini kan dibagi tiga bagian, bagian atas dari kepala sampai dada, bagian tengah di perut ya, kemudian bagian ketiga di kaki, paha sampai kaki. Diusahakan tiga tempat ini memiliki pengangkat yang seimbang. Di empat orang ini, ya silakan misalnya ada tiga yang mengangkat, mengangkatnya, Anda berdiri posisi dalam keadaan yang seimbang. Yang paling bagus biasanya ada dua cara, bisa sebagian di kanan di kiri, bisa dua-duanya di satu sisi. Tiga jalanan bersamaan. Misalnya yang ini saja tiga, ya, pegang di sini. Cara pegangnya yang paling bagus bukan di atas diangkat, di bawah bukan. Yang paling bagus biasanya caranya biasanya umumnya itu mengambil dari bawah begini. Ya, biasanya jarang ada yang begini, ya. Yang begini mungkin ya. Jadi bawah satu kiri ke bawah, dua yang atas yang kanan ke atas ya. Tapi ada yang baik itu dari bawah begini, dua. Sehingga diangkatnya lebih enak. Jelas ya? Ini membantu. Ini baru dimasukkan tangan, belum diangkat. Begitu tangan masuk, ingat, maaf mas. Begitu tangan masuk, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa untuk angkat. Sudah? Jadi jalan sini. Oh tadi nggak pakai bismillah di mana? Baik, perhatikan Bapak Ibu sekalian, tolong di atas dulu ya, tolong. Karena ini ada sekat. sekat di samping ya, jadi tidak bisa masuk langsung lewat situ ya. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Kalau tidak ada sekatnya maka masuk lewat belakang dan bisa langsung disimpan ya. Jadi seakan-akan nanti ketika akan disimpan agak setidaknya agak kacau sedikit ya, karena melompat ini balik lagi ya. Jadi umumnya kalau sudah diangkat seperti ini maka posisikan di tempat yang mudah menyimpannya sekaligus ya. Mudah menyimpan sekaligus. Nanti ini umumnya lewat belakang terus tadi ya, kemudian langsung disimpan. Silakan simpan. Nah sekarang tiba pada kondisi yang seperti ini, kira-kira bagaimana nih Bang? Jalan. Boleh saja. Tapi kedua-duanya mesti lembut mengalirkannya. Yang menggunakan misalnya menggunakan gayung baru diangkat langsung disiram itu tidak tepat. Harus ada tahanan dulu sehingga air yang jatuh ke badan atau jasad itu terasa lembut. Bisa menggunakan tangan begini atau pelan-pelan. Kalau menggunakan selang juga jangan beban dan jangan selang. Maka gunakan pelan-pelan. Apa yang pertama kali dilakukan adalah membersihkan bagian-bagian yang kotor. Angkat setengah dulu. Lalu kemudian ini bagian yang tengah mulai membersihkan bagian yang kotor di dua lubang kemaluannya, anus ataupun ya kemaluannya. Lalu yang satu kan saat membersihkan ini, yang satu menyiram air, ini menganggap satu menyiram air. Setidaknya ada kesulitan di sini, maka boleh dengan yang satu lagi. Saya minta duduk dulu supaya agak memudahkan untuk praktek. Satu menganggap, kedua agak memijit pelan-pelan di perut. Turunkan pelan-pelan. Jelasin? Dipijit. Saat memijit ini, pijitnya tak bukan pijit kesakitan. Sedang pijit mengeluarkan kotoran. Perhatikan caranya. Ini dipijit, turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah. Sambil dipijit, ini menyiram air. Ya, sehingga ketika ini diturunkan, kotorannya sudah turun. Dengan bantuan air sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Jelas sampai sini? Angkat setengah dulu, boleh. Ya. Ini memijit pelan-pelan, ini mengalirkan air. Sudah jelas? Oke. Nah, kalau Anda misalnya memasang kelopak, ini pisang, atau di atas ada bantaran busa-busa, maka kotoran tidak akan jatuh lagi ke sini. Apalagi kalau ada pipa besi yang di bawahnya ada jeda, itu langsung jatuh. Jatuh ke bawah. Jadi kotoran langsung jatuh ke bawah, ini juga bisa bersih dia. Ini bagian yang berbeda. Sudah selesai. Kalau sudah ditidurkan kembali, ini masih menutup di sini. Perhatikan, selesai ini, tawsiru atau dari riwayat lain, fabdahu bimaya miyinna, maka mulailah dengan bagian kanannya. Mulai dengan bagian apa? Bagian kanannya. Wa abon wudhu minha, dan anggota wudhunya. Anggota wudhunya. Disinilah ditafsirkan kepada dua tafsiran utama. Tafsir yang pertama, karena Nabi menyebutkan anggota wudhu, ada yang memahami diwudhukan dulu. Mulai dari kanan. Jadi, wa ibu minha dan anggota wudhunya dimulai di sebelah kanan. Jadi kalau ada yang berpendapat mewudhukan, maka wudhukan dari anggota sebelah kanan. Jelas ya? Air disirami, kemudian dimulai dari sebelah kanan anggota wudhunya. Persis mandi janabah, cuma sekarang dimandikan orang. Ada yang menafsirkan bukan diwudhukan, tapi dimulai dari bagian kanan dan diprioritaskan anggota wudhunya dulu sebelum basuhan keseluruhan. Jelas? Dua-duanya itu tafsiran karena Nabi tidak langsung mengatakannya. Kalau Nabi mengatakan wudhukan dulu, jelas. Atau Nabi mengatakan tidak perlu diwudhukan, cuma basuh saja yang kanannya, jelas. Tapi karena keduanya bergabung, mulai dengan yang kanan dan terbukakan anggota wudhu, maka terbuka tafsiran. Jadi bagi yang mewudhukan terlebih dahulu, ataupun tidak mewudhukan sama sekali, dimulai dari kanan, kedua-duanya benar. Jelas ya? Mulai dari yang kanan, kita akan bersihkan pelan-pelan. Pelan-pelan sebentar, kita belum mulai. Ambil airnya, siap. Sudah kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah yang kanan ini selesai, anggota wudhu pelan-pelan, maka kita akan membersihkan secara keseluruhan. Dalam hal membersihkan ini, saat akan memulai, maka hadis ini penting diperhatikan. Satu, sifat air yang untuk digunakan membersihkan itu, maka harus bilangan ganjil. Kesel. Fabdahu talatan, dalam riwayat lain, fangsiru talatan. Maka mulailah basuh dengan 3 kali. Au khamsan 5 kali, au sab'an 7 kali, au akhfar atau lebih daripada itu, tapi bilangannya ganjil. Bilangannya ganjil. Jadi saat akan mengambil gayung misalnya untuk membersihkan, hati-hati tidak boleh bilangan genap. Ambil sekali, bersihkan. Nanti kita detailnya kita terangkan ya. Sekali misalnya bersihkan. 2 kali bersihkan. Nah, pada yang ketiga kali itu sudah ganjil. Kalau misalnya kadang-kadang lupa diambil 4 kali, 4 ganjil atau genap? Genap, air itu tidak tepat, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Nabi sama masyarakat. Saat 4 kali kurang 1 kali, ambil lagi air sekali lagi, lalu bersihkan. Jelas seperti ini? Di sifat airnya berapa kali? Di ganjil bisa 3, bisa 5, bisa 7 atau seterusnya. Jelas seperti ini? Sekarang kita akan mulai dengan kiri. Ini sudah dibersihkan. kotor lagi. Lalu kalau ada yang ingin membutuhkan, membutuhkan terlebih dahulu. Kalau tidak, cukup masukkan, ya, masukkan bagian anggota kanannya sampai anggota kiri. Prioritas bagian dulu, jelas? Terus kan? Kita akan mulai basuhan yang sifatnya menyeluruh. Satu, perhatikan teman-teman. Boleh ada di sebelah sana, bagian. Bapak Ibu sekalian, untuk basuhan secara menyeluruh, ya, yang akan menggunakan air sabun atau air bidara, maka posisi main ini pertama dimiringkan terlebih dahulu, ya, ke bisa kita mulai yang paling bagus ke kiri terlebih dahulu, kiri main, ya, kiri main. Miringkan ini ke sebelah kiri main, kiri, sebelah kiri. Miringkan. Nah, misal tadi kan ada 4 orang ya, dengan saya ini masuk sini. Yang 2 memegang, yang 2 membersihkan. 2 memegang, 2 membersihkan. Bisa menggunakan selang, ya. Tapi kan ini karena akan menggunakan daun bidara, ya, maka kemungkinan besar menggunakan gayung. Miringkan ke sebelah kirinya. Bersihkan bagian belakang ini. Setelah depannya itu beres. Bersihkan, kemudian sapu, bersihkan ini, bagian belakang ini. Selesai ini, baringkan kembali, miringkan kembali ke ini. Jelas? Bersihkan lagi. Jelas ke sini? Ini yang menggunakan air bercampur dengan sabun atau daun bidara. Jelas? Sudah selesai? Lihat sini. Satu, basuh bagian atas, prioritas anggota wudhu. Sudah ya? Tadi kan? Basuh dulu, bersihkan, bersihkan. Kemudian bagian kirinya, yang menafsirkan bukan dimundurkan, cara memandikannya, perhatikan, yang menafsirkan bukan dimundurkan, cara memandikannya, alirkan air yang tetap untuk dulu sebelah kanan, sebelah kanan. Jadi kita begini dulu, dari atas kepala, ke wajah, turun ke kanan, sini, terus ke kaki, sini. Jelas? Baru kiri. Baru kiri. Jelas? Yang menafsirkan memundurkan, maka prosesnya memundurkan saja. Mengudukkan dari wajah, ya. Kemudian ke tangan, ini, kemudian ke kepala, ya. Baru kemudian ke kaki. Jelas di sini. Setelah itu selesai ini semuanya, ya. Baru kemudian disiram yang atas ini, atas ini. Selesai atas tadi, miring, miring dulu ya, sebelah sini misalnya. Yang paling bagus kiri dulu, seperti yang semula, kiri dulu. Bersihkan ini sebelah kanan ini. Bagian belakangnya selesai, turunkan lagi, miringkan lagi, bersihkan sebelah bagian kirinya, jelas? Jadi kita memulai kanan main, kiri main, kanan main, kiri main, bukan kanan kita yang mandikan, ya? Jelas ke sini? Ini selesai, sudah. Baru terakhir menggunakan air kapur bagus. Baru terakhir menggunakan air kapur bagus. Nah biasanya, mohon maaf, memang tidak ada larangannya, kita lupa yang terakhir itu menggunakan air bersih. Padahal kalau petunjuk Nabi, basuhan terakhir bukan air bersih, basuhan air menggunakan kapur bagus. Jadi yang pertama, yang air menggunakan tidak menggunakan apa-apa yang bersih. Kedua menggunakan air sabun atau daun bidara. Yang ketiga itu air menggunakan kapur bagus. Kapur bagus ya. Ini dibersihkan keseluruhan ini. Sehingga ada wangi-wangi yang sudah mulai muncul ya. Kemudian untuk pengawet tetap cukup juga ada ya, pembantunya. Dengan ini selesai pada tahap memandikan bagian yang pertama. Jelas ke sini? Saya ulang dengan cepat. Yang menafsirkan bukan mengundurkan, ya, saya agak condong ke sini, agak condong tanpa menyalahkan yang lainnya. Ya. Jadi kanan dulu mulai, bereskan. Kemudian kiri. Ya. Kalau ingin mengundurkan silakan itu pilihan. Setelah itu basuh keseluruhan yang atas. Ya. Jelas ke sini? Baik. Kemudian miring. Miring, ya, ingat. Hasil, sudah selesai. Miringkan belakangnya, ratakan. Miring lagi, sebelah sini. Ratakan, ini pakai air apa? Daun bidara, air sabun, ya. Selesai, semuanya. Baru yang terakhir menggunakan apa? Air kapur bagus. Disiram lagi, dirapikan lagi. Boleh dimiringkan lagi kanan, atau dimiringkan kiri lagi. Selesai tahap yang pertama, jelas? Tahap pertama selesai, tahap kedua. Jangan langsung dikerjakan. Cek dulu, adakah bagian-bagian tubuh yang belum terbersihkan atau yang kena luka? Yang kena luka atau ada kotoran yang keluar lagi? Satu, bagian tubuh yang belum terbersihkan. Yang ketiga, kotoran yang keluar lagi, maka ini mesti dibersihkan terlebih dahulu sebelum nanti dikatai. Yang belum kena basuhan, yang sela-sela barangkali belum ke sapu dengan air dan sebagainya, maka hendaknya kemudian disiram kembali, dibersihkan, dibersihkan kembali. Nah, boleh menggunakan campuran tiga tadi, air dulu biasa, kemudian sabun terakhir, air, sabun baru. Jelas seperti ini. Jika ada luka, maka luka itu setidaknya ditutup dulu, ya, ditutup dulu. Kalau lukanya luka jahitan, maka ada pendapat yang menyampaikan sebaiknya yang seperti ini tutup terlebih dahulu. Ya, bisa ditutup lagi sehingga nanti maaf. Kalau dia bisa selesai lukanya tidak muncul lagi, maka alhamdulillah dianggap selesai masalahnya. Tapi kalau tetap keluar mengeluarkan darah sampai di kapan itu, maka dibiarkan dengan keadaan, dibiarkan dengan keadaan. Ya. Dan belum tentu berdosa, belum tentu berdosa. Ya. Hati-hati ya. Barangkali itu sedang kecelakaan, terkena saat melakukan jihad dan sebagainya. Ya. Nah, tapi tidak meninggal saat jihad, diwafatkan dengan kain kapannya. Ya. Maka yang demikian dibiarkan apa adanya. Kalau tidak bisa itu. Kalau setelah itu kotoran keluar, sudah bersih nih, mau diangkat kotoran keluar lagi. Itu punya dua kemungkinan. Satu, memandikan yang tidak bersih saat pertama kali mengeluarkan. Ya. Sehingga belum sempurna. Yang kedua, memang ada sifat tertentu dalam dirinya ya, yang barangkali keluar dengan tiba-tiba. Kalau keluar dengan tiba-tiba, maka sebelum kita angkat, kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu, bersihkan lagi. Ya. Bersihkan menggunakan air, menggunakan sabun, terakhir dengan daun, ya, dengan air, kebun barus. Jelas apa sih? Baik. Kalau misalnya sudah dibersihkan, keluar lagi. Dibersihkan, keluar lagi. Maka yang seperti itu, kata para ulama, makruhan bersifatnya dibiarkan. Didiamkan, ya, didiamkan. Nanti akan ditutup dengan kapas saat akan di kapan itu yang terakhir. Jelas apa sih? Selesai bagian yang kedua, pengamatan. Pertama memandikan, kedua pengamatan setelah dimandikan. Bagian yang ketiga, ya, mengeringkan, mengeringkan. Gunakan dulu, ya. Mulai dikeringkan kembali, dikeringkan, dikeringkan dari atas terus ke sini, terus ya. Nah, setelah sampai bagian atas, cara mengeringkannya, tutup dulu di sini, tarik ke sini, ya, tarik ya, yang bagian atas tadi, jelas, sehingga masuk yang baru, keringkan, jelas ke sini, saya ulang ya, jadi bukan untuk pasang lagi, caranya bukan begini, caranya bukan, setelah ini ambil, dikeringkan pakai handuk, ini lalu dibuka, tidak begitu, caranya keringkan ini, dari atas, setelah dia kering, tutup lagi di sini. Dari situ dulu. Saat menutup yang ini, ditarik. Jelas? Ayo tutup kembali awal yang utamanya. Tutup kemudian, kita keringkan ini. Jelas? Baik. Nah, barangkali tiga orang mengeringkan di sini, satu orang mengisi rambutnya dengan rapi, dengan baik. Ya. Ya. Sebentar, di sini. Di satu orang nanti ada yang menyisirnya, yang merapikan rambutnya. Sehingga nanti dalam ketika akan dikapani keadaan rambut sudah baik ya, janggutnya barangkali kalau berjanggut bisa disisir, dirapikan dan sebagainya. Jelas di sini. Nah, kalau sekiranya saat disisir ada yang rontok, maka adabnya jangan dibuang, satukan dengan kain kapan dan nanti. Jelas ya? Karena itu mohon maaf, gunakan sisir yang halus yang lembut sifatnya. Sedangkan untuk perempuan sama dari awal sampai akhirnya, cuma ketika akan menyisir maka rambutnya kalau panjang dikepang tiga. Hadisnya sahih, ya. Dibagi pada tiga kepangan, ya. Kemudian mulai di kepang, ya. Bisa langsung atau menggunakan ikatan tertentu saat selesai memandikan. Ya. Jelas di sini? Kita sekarang akan angkat ke tempat untuk mengkafani atau mengafani. Sebelum diangkat, kita sudah siapkan kain yang baru untuk menutup setelah memandikan. Ya. Di kain yang tadi, yang saat mengangkat pertama kali sebelum memandikan, sudah dipisahkan, ini yang kotor. Ya. Kemudian ditutup dengan kain yang baru. Jadi saat dibawa keluar dari area pemandian, itu pun sudah tertutup aurat keseluruhannya. Jelas? Tutup lagi. Tolong masih tutup lagi, auratnya sudah tutup dengan kain. Tim kedua, mohon bantu 3-4 orang untuk mengkapani. Langsung lagi kedua. Yang muda-muda, Pak, ya, satu lagi. Silakan, boleh. Perhatikan sebentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling bagus sebetulnya kita bagi ke dalam dua tim utama dalam proses memandikan dan mengkafani ini. Saat tim pertama sedang memandikan, tim yang kedua itu sudah mempersiapkan kapan dan kelengkapan mengkafani. Apa yang harus disiapkan? Satu, tentunya kain kafan yang tiga lapis. Yang kedua, perhatikan bumbu-bumbu mayatnya. Ini kalau kita beli ini sudah ada semuanya ya, walaupun ada sebagian yang tidak perlu digunakan. Ya, ada sebagian yang tidak perlu digunakan. Seperti ini kasablanka, tidak usah. Dan ada sekarang ini boleh disimpan dulu. Contoh, ya. Ini saya gunakan minyak wangi aja lah, ya. Jangan ada di sini. Oh, ya. Ini sudah bagus ya. Cari yang tidak beralkohol. Ini sifatnya untuk menambah wangi saja di samping ini. Ya, setelah itu dengan kapas sudah ada semuanya. Ini gunakan minyak wangi. Jadi nggak perlu menggunakan yang lain-lain ya. Jangan aneh-aneh. Simpan dulu, semua sudah ada. Tidak ada, tidak ada, semua ada. Simpan dulu, pastikan. Saya mulai dengan satu kain kapas. Sifat kain kapas. Saya ulang, sifat kain kapas. Sifat kain kapas. Saya pegang dulu. Satu. Nabi menyampaikan, carilah kain kafan yang terbaik berwarna putih. Coba, carilah kain kafan yang terbaik berwarna putih. Ini yang wafat dalam keadaan wajar. Kalau nanti yang wafat dalam keadaan fi sabilillah, seperti orang yang berhaji, seperti orang yang berperang di jalan Allah, maka tidak ditutup dengan kafan, langsung bajunya itu menjadi kain kafannya. Jelas ya? Dua, hendaklah kain kafan ini tidak berlebihan, tidak berlebihan dalam mencari kualitasnya. Bisa, karena ayah saya konglomerat, saya enak kalau cuma beli kain kapan yang puluhan ribu langsung, yang satu lembarnya 1 juta. Itu nggak berlebihan, itu berlebihan. Kata Nabi, carilah yang sewajarnya, karena semuanya akan menghadap tanah juga, akan hancur juga. Jadi tidak perlu berlebihan, tidak ada pengaruhnya harta dunia dengan amalan kebaikan kita. Kalau jadi ibadah, orang yang baik, maka insya Allah akan abadi, akan dalam kebaikan. Jadi satu berwarna putih, yang kedua tidak berlebihan, tidak berlebihan. Jadi cari yang wajar saja. Nah sekarang lihat, kain kapan sudah ada. Biasanya di 3 lembar ini, atau ini yang belum dipotong 1/3 panjang ini. Biasanya kalau belum dipotong agak panjang, nanti dibagi 3. Nanti perhatikan, kalau sifat kainnya sudah dibagi 3, maka kita bisa langsung proses. Kalau kainnya panjang, belum dibagi kepada 3 bagian, maka selayaknya diukur dulu, siapkan gunting untuk membagi 3. Biasanya kalau beli bumbu mayit ya, di toko-toko yang punya peralatan untuk siapkan itu, kainnya belum dipotong aja. Cuma ada satu contoh saja. Maka bagi 3 kepada 3 bagian, setelah itu ukur dengan baik, baru kemudian digunting. Jelas? Ini sudah ibu, sudah dibagi 3 belum? Nah, perhatikan, suka ada batas-batas ya. Sebetulnya yang paling bagus, kalau cari kain kafan nanti, ini kita akan potong dulu jadi 3 bagian. Setelah dipotong jadi 3 bagian, saya akan terangkan yang terbaik ukuran panjang dan lebarnya. Ukuran panjang ya, dan lebarnya. Tolong potong dulu pak, dari 3 bagian, kemudian dibuat ini saja langsung. 12 meter. 12 meter bagi 3 dari 4 meter. Bagi 3. Ini sudah selesai, mayatnya juga nanti seru ini dulu ya. Terus. Tegang ujungnya siap. Sip. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya sudah baik dalam membaginya. Ya, sudah baik dalam membaginya. Ini silakan saja digunakan. Ada persoalan di sini. Sudah. Ada dua cara sebelum dipotong. Dua cara. Cara pertama, sebelum dipotong ujung-ujungnya dikeluarkan dulu untuk tali. Ya, gunting dulu sedikit nanti di pojok, baru dikeluarkan untuk tali untuk pengikat. Yang kedua, dipotong dulu seperti ini baginya. Potong tiga, nanti setiap ujungnya digesek sedikit, digunting, baru kemudian dikeluarkan untuk menjadi pengikat tali. Cukup ya. Barangkali nanti ada 7-9 tali yang kita siapkan. Jelas sampai sini? Ingat, setiap apapun yang dilakukan mulai dari sembilan. Ya, jadi mulai mengukur, mulai memotong, mulai merapikan, mulai awali dengan bismillah, bentangkan, baru potong. Jelas? Sekarang saya minta digunting, tolong bantu Pak mengguntingnya. Karena ada yang saya katakan dari Mas di belakang ini. Tapi kan Pak? Silahkan digunting dengan baik. Satu-satu. Satu dulu saja yang lainnya nanti bisa dibuat. Pegang Pak saya. Pegang Pak, itu ya. Satu, keluarkan satu, sudah. Maka tinggal ini. Yang satu, satu lepas. Sudah, tinggal satu lagi. Tolong diukur lagi, Pak. Tidak harus selamanya sama, walaupun lebih bagus kalau sejajar keseluruhannya, ya. Kalau sejarah besar keseluruhannya ya. Boleh misalnya ini akan lebih pendek karena untuk mengikat yang paling atas ya. Boleh misalnya yang ini akan lebih panjang, boleh. Yang penting coba buat sampai 5 sampai 7 tali ikatan. 5 sampai 7 tali ikatan. Jelas sampai sini? Silakan ibu ini Pak, bikin 7. 7 ikatan. Tanpa sedikit boleh sampai 9. Sambil di sana menggunting, kalau di pulang, Bapak bisa ambil satu kain dari dunia. Bapak duduk dulu, duduk aja, duduk saja. Perhatikan sini, sambil menunggu di sana menggunting, saya ingin tunjukkan sifat kain kafan. Perhatikan. Penjual kain kafan biasanya memiliki dua jenis kain. Satu, ukuran normal. Jadi kalau kita beli kain kafan, saja sudah ada ukuran ini, ukuran normal. Yang panjang dan lebarnya biasanya panjang sudah 12 apa namanya? Meter ya, 12 meter. Jadi kalau dibagi 3 biasanya 4 meter. Itu yang standar. Ada yang kedua tanpa ukuran. Sebetulnya yang kedua ini kalau bisa dilakukan itu lebih bagus. Jadi saat kita memesan kain kafan itu sesuai dengan ukuran tubuh mayitnya. Apa perbandingannya? Terutama bukan yang panjang Pak Ibu sekalian, terutama yang lebar. Yang lebar itu diusahakan ukurannya 1:3, 1:3 ya. Jadi kalau misalnya lebar perut seseorang yang meninggal 60 cm, maka cari yang lebarnya 120 cm. Sih? Lebarnya berapa? 120 cm. Karena nanti akan terjadi saat pengkafanan atau mengafani mayit, biasanya ada yang orang perutnya terlalu lebar sehingga saat ditutup itu tidak masuk semuanya. Sehingga perlu pakai trik dalam mengkafaninya, perlu menggunakan trik ya. Nah, kalau orang bayi misalnya dalam hal memilih kain kafan, biasanya dia tidak akan memilih paketnya langsung. Pak, tolong ya, sekian kali sekian. Jadi kalau orang yang misalnya meninggal, tingginya misalnya bisa 200 cm atau 2 meter, tingginya 2 meter, maka dia bisa mengambil lebar misalnya setidaknya lebih daripada itu ukurannya. Bisa tingginya 2 meter, bisa kita ambil 3 meter. Jadi yang bagian atas misalnya untuk menutup 2 meternya, setengah meter untuk bagian bawah, untuk bagian bawahnya. Kalau kelebihan bisa kita potong lagi. Tapi yang paling penting lebar, bukan panjang. Lebar. Lebar itu ukurannya 1:3. Kalau diukur perutnya misalnya 60 cm, 60, maka berapa tadi lebarnya? 180. 60 untuk menutup, ya. Yang sisanya sepertiga untuk menyempurnakan. Ya. Kesini dengan kesini, ya. Kiri dengan kanan. Jelas sampai di sini? Baik. Yuk kita mulai. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, cara yang pertama bukan menyusun kafan dulu, cara yang pertama adalah menyusun tali dulu. Silakan susun tali sampai terakhir 5 atau 7. Mulai dengan cara itu, boleh silakan 5. Hati-hati ukuran main ya. Apalagi orang tidur selamanya. Diusahakan tempat yang tinggi. dan belum tentu seukuran dengan mayit. Kalau ini ukurannya bagus, sama misalnya, maka kalau lebarnya setidaknya 3 kali dari lebar perut mayitnya, bisa disusun sejajar. Sejajar, rapi dari atas sampai bawah. Silakan bagian depan, pas batu. Awas salingnya, awas tadi. Lapis pertama, lihat lapis pertama. Silakan. Lihat, ukur seimbangkan ya. Antara pak, lihat pak, di sini. Lihat sebentar, lihat sebentar. Ya, seimbang di ujung sana dan di ujung sini seimbang. Dan sekali, perhatikan, perhatikan pelan-pelan. Kita belum tahu bagaimana lebar atau tidaknya mayit nanti saat akan ditutup. Kalau sekiranya lebar mayitnya, saya ulangi, sekiranya lebar mayitnya bisa ditutup keseluruhan, maka nanti susunannya akan sama, ya, akan sama susunannya tinggal lapis itu. Silakan Pak, bangun dulu. Gak apa-apa, langsung kesini saja ya. Nanti diangkat juga. Kalau ada yang kayak begini enak ya. Silakan. Saya mau tes dulu sebentar, tes dulu supaya nanti lebih mudah. Silakan kita ambil. Perhatikan, kita tutup dulu sebentar. Satu, dua, tiga. Nanti kalian lihat sini, lihat ya. Satu, guys. Perhatikan. Nah, sampai gak? Tutup gak? Kurang kan? Nah, di sini terjadi kekurangannya. Jadi, kain kafan yang standar itu biasanya tidak mengukur lebar tubuh. Jelas ya? Nah, kalau Anda mengukur kain kafan dengan lebar tubuh, ini akan pas ini. Jadi, misal ini misalnya 40 ya, lebar tubuhnya bisa 40 cm. Kita buat 120 di 40 untuk beliau. Yang 40 yang tertutup ke sini, jadi penuh nanti tutupin. Yang ini pun yang selanjutnya penuh tutupin. Jelas ke sini? Baik. Kalau sekiranya seperti ini keadaannya, tidak pas menyusunnya, maka cara menyusun kain kafannya akan selalu mundur. Karena sudah ketahuan, silakan ditidurkan lagi dan tutup dengan kain. Oke, tenang dulu sebentar. Untuk yang ini, maka dihiasnya merata seperti ini biasa. Lebar seimbang, karena dari sini seimbang. Lapis yang kedua, lapis yang kedua. Kita bisa jadikan lebih bergeser ke arah kanan kita sebelah sisi ini. Silakan ambil dari sekarang. Sedikit saja yang sama. Ini kurang ke sebelah sana. Perhatikan panjangnya samakan dengan di bawah. Samakan dengan beda. Ukur dulu. Seharusnya, jadi saat selesai memandikan itu, seharusnya ini sudah siap. Ya. Di tim mengafani itu sebetulnya tidak harus mengangkat mayit lagi. Di selesai mengafani, selesai memandikan, ini sudah siap. Di selesai ini siap, mayit tinggal diangkat, disimpan di sini. Jelas ya? Baik. Nah ini karena keadaannya terpisah, mejanya cuma ada satu ya, tadi sudah disiapkan dulu. Maka kita supaya lebih cepat, silakan Pak diangkat saja. Ingat cara mengangkatnya seperti tadi. Silakan. Lihat sini, Pak. Lihat sini. Kalau ada kesalahan dalam mengangkat, sudah segitu. Bisa. Dari sini mau pindah ke sini. Maka adabnya jangan lampahi main. Pindah ke sini. Keluar. Jelas ya. Saya akan perhatikan yang kecil-kecil supaya kita perhatikan. Memang kadang-kadang tidak dibahas dalam segi, tapi harus kita perhatikan detailnya. Ya. Jelas ya. Karena ini sudah disimpan, maka yang kita buka pertama kali adalah kain penutup yang atas. Ya. Yang atas, yang paling atas dibuka dulu. Ya. Dulu. Oke. Ini sudah selesai semuanya. Maka kita lanjutkan dengan lipatan yang pertama, kain bagian atas. Karena tadi ini terlalu lebar dibandingkan dengan kain kafannya. Ya, maka lipatan pertama, kain yang paling atas akan menutup ke sebelah mana main? Arah kanan main, ya? Arah kanan main. Maka silakan kita tutup terlebih dahulu. Tidak akan kejadian setelah dibungkus tiba-tiba gunting lagi di sini. Saya setelah dikirim lagi. Jelas sampai sini? Baik. Untuk ini hanya sebagai peringatan saja. Tapi penting yang seperti ini supaya jadi pelajaran. Kalau semuanya normal-normal saja, maka kita tidak akan mendapatkan pengalaman ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan. Jelas ini? Untuk ini selesai, kita akan mulai sekarang mengikat yang sudah diikatkan ini. Silakan Pak, mulai dari mana dulu? Saya akan biarkan dulu ya. Kita lihat, biarkan dulu saya, Pak Ibu biarkan dulu, kita lihat di mana mengikatnya, seperti apa, kita biarkan. Silakan, bebas. Biarkan. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sudah mulai mau diikat ya. Karena timnya tadi kan ada 4 sebetulnya, maka boleh secara bersamaan mengikat. Dari atas mengikat, dari sini mengikat. Atau kalau diduga ini bisa tergeser longgar, maka yang satu tetap menjaga pengencangannya begini ya. Yang satu tetap mengencangkan, yang lainnya mengikat ya. Sekarang lihat simpulnya. Ini ada yang begini, ini yang terlalu begini, ini yang tengah-tengah ya. Nah, ini yang di sebelah sana ya. Masya Allah. Kalau saya praktek di BTN, itu mainnya langsung bicara. Sebelum ditutup, tolong ya, ikatannya betulkan ya. Lihat sini. Yang paling bagus dalam mengikat, posisinya di sebelah kiri main. Jelas ya? Jadi bukan sebelah kanan main, tapi sebelah kiri main. Jelas di sini? Mainnya sebelah mana? Baik. Ikatannya bukan di tengah, tapi di kiri. Dan kenapa demikian? Karena nanti saat akan dimiringkan ke arah kiblat, itu lebih mudah dilepasin. Jelas ya? Sebetulnya tidak ada aturan mau di sebelah tengah, mau belakang, tapi lebih kepada sisi yang terbaik sehingga ketika dimiringkan ke arah kiblat mudah dilepasnya. Jelas? Sudah kan? Karena sudah ada, ini sudah dikencangkan, sudah siap semuanya. Maka secara umum selesai bahasan kita untuk kali ini. Tinggal kita angkat dulu. Sebentar, saya mau berangkat. Kalau sudah sempurna seperti ini dari atas sampai bawah, maka cek keseluruhannya ya. Kemudian kita akan siapkan di bawah ke keranda untuk disemayamkan atau disolatkan terlebih dahulu, baru kemudian disemayamkan. Saya melewatkan satu hal karena waktu kita yang sangat terbatas dan sudah azan. Tadi saya melampaui beberapa hal, di antaranya untuk menutup lubang-lubang saat akan dikapani ya. Tadi sengaja saya lewatkan dulu karena mengukur waktu, sekarang sudah lewat, sudah masuk. Saya akan terangkan saat ini. Ada satu tahapan tadi yang dilewatkan, yaitu bagaimana menutup lubang-lubang tertentu sebelum ditutup ya. Kapas sudah disiapkan, mana tadi? Oke. Ibu, ada paket kapas Pak, yang sebelum ditutup kait kapasnya, maka setidaknya lubang-lubang yang ada umum itu ditutup dulu ya. Baik lubang manusia dan segala hal yang melahirkan sekat ya. Bisa ada jedaknya antara tangan, ada lipatan-lipatan ya. Kemudian di belakang lutut ada lipatan-lipatan. Nah itu boleh diberikan kapas. Yang kapasnya itu juga boleh sudah diolesi dengan minyak wangi tersendiri ya. Samping-sampingnya diolesi. Kalau sudah selesai baru kemudian ditutup dengan baik. Jelas sampai sini? Karena dengan waktu yang terbatas ini, nanti insya Allah kalau ada yang ditanyakan secara khusus ya di luar sesi ini kita boleh pertanyakan kembali. Sudah jelas? Kita anggap selesai untuk pembahasan kali ini. Bapak mau dibuka lagi atau dibiarkan? Baik, karena sudah masuk waktu mau, silakan dilihat waktu. Setelah selesai sholat, Anda bisa lihat nanti tempat-tempat yang di luar yang sudah disiapkan untuk peragamnya. Di tempat memandikan, barangkali ada dari DKM lain, bisa dilihat ya. Tempat untuk kain juga bisa dilihat di belakang. Cukup ya? Terima kasih banyak. Yang belum mengawani angkat ini.